بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji manzumah fi asmaul husna karya Syekh Al-Allama Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali rahimahullahu taala. Baik, telah kita baca tentang nama Al-Khaliq dan Al-Bari, sekaligus telah kita terangkan tentang nama Al-Musawwir. Kemudian berikutnya kata Syekh rahimahullah, wa khaliqun wa bari'un muhaiminu thumma latifun muhsinun wa mu'minu. Nama berikutnya adalah nama Al-Muhaimin. Ini di urutan penulis adalah nama yang ke-10. Adalah nama yang ke-10. Dan di urutan yang kita telah bahas sudah nama ke-12. Sudah ada nama Al-Khaliq dan Al-Khallaq, dua nama. Kemudian telah kita bahas juga tentang nama Al-Musawwir. Nama Al-Muhaimin ini disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Di firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'minul Muhaimin. Bersama deretan nama-nama yang disebut di akhir surah Al-Hasyr. Iya. Dan maknanya disebut di ayat yang lain, di surah Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad al-kitab dengan al-haq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Sebagai pembenar. Apa yang telah lalu dari kitab. Wa muhaiminan alaihi. Dan sebagai muhaimin terhadapnya. Apa arti al-muhaimin? Ya, Al-Muhaimin secara bahasa oleh sebagian pakar bahasa dikatakan dari bermana Al-Amin. Ya, dari kata Mu'aimin. Hanya saja setelah itu hanya diklap menjadi ha. Nah, jadi di atas penafsiran ini, Muhaimin, dia sama dengan Al-Mu'min. Dan dia mengatakan Al-Muhaimin adalah Al-Raqib, Al-Hafid. Selalu mengawasi dan menjaga. Iya. Dan dia mengatakan bahwa Al-Muhaimin artinya Al-Syahid. Menjadi saksi. Itu dari arti secara bahasa. Demikian pula kalimat-kalimat para ulama ahli tafsir berputar di atas makna ini secara bahasa. Karena itu Mujahid rahimahullah, Qatadah dan selainnya menafsirkan nama Al-Muhaimin, mereka sebut dengan nama Asy-Syahid. Dengan nama Asy-Syahid. Iya. Ibnu Jarir juga sebutkan bahwa dasar kata haimanah itu bermana al-hifdu wal-irtiqab, penjagaan dan pengawasan. Penjagaan dan pengawasan. Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas dan selainnya, Muhaimin diartikan asyahidu ala khalqihi bi'amalihim bimana huwa raqibun alaihim. Yang maha menyaksikan amalan-amalan makhluknya. Yaitu bermakna mengawasi mereka. Ya. Disimpulkan oleh Ar-Razi di dalam tafsirnya. Beberapa makna untuk Muhaimin. Yang pertama, Muhaimin bermakna Asy-Syahid, saksi. Yang kedua, Muhaimin bermakna Al-Mu'min, Dan yang ketiga, Muhaimin bermakna Ar-Raqib Al-Hafiz, yang mengawasi, menjaga. Iya. Dan disebutkan oleh Ar-Razi juga dari Al-Hasan Al-Basir Al-Muhaimin, makna lain bermakna Al-Musaddiq. Ya, dan ini semakna dengan Al-Mu'min, ya. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah ketika menafsirkan nama ini, kata beliau, Al-Muhaimin Al-Muttali'u ala khafaya al-umur wa khabaya al-sudur alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Al-Muhaimin artinya yang menyaksikan hal-hal yang tersembunyi dari perkara itu, sudut-sudut yang tidak tampak di dalam dada, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, baik, jadi itu terjemah itu dari mana-mana nama Al-Muhaimin. Maka tampak bahwa nama Al-Muhaimin ini adalah nama yang sederet dengan nama-nama yang semisal dengannya, seperti nama Syahid, Al-Muhit, Al-Muqit, dan yang semisal dengannya. Iya. Dari kandungan dari nama yang agung ini, karena dia bermakna yang maha mengawasi, menyaksikan apa yang dilakukan oleh makhluk, yang mengetahui perkara yang tersembunyi, sudut-sudut yang tidak tampak dari apa yang dikerjakan oleh makhluk tersebut, maka pengaruh-pengaruh keimanan dari nama ini terkait dengan seorang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan Muhaimin terhadap segala yang muncul dari makhluk itu. Apakah itu berupa ucapan atau perbuatan? Tidak ada suatu apapun dari perbuatan mereka yang luput dari Allah. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Baginya lah kesempurnaan dalam hal itu. Dia tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung segala amalan hamba pada hari kiamat. Allah berfirman, "Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahu Allahu wa nasuhu, wallahu 'ala kulli syai'in syahid." Hari tatkala Allah membangkitkan mereka semua, maka Allah memberitakan kepada mereka segala amalan yang telah mereka lakukan. Allah menghitungnya dengan sangat detail, tapi mereka telah melupakannya. Sedangkan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Iya. Maka nama yang agung ini terdapat di dalamnya suatu makna yang agung yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Terkait dengan ayat di surah Al-Maidah, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab dengan kebenaran sebagai pembenar apa yang telah lalu dari Al-Kitab, dan sebagai muhaimin terhadapnya. Iya. Jadi Al-Quran ini telah disebut muhaimin di atas seluruh kitab sebelumnya. Dia adalah lebih tinggi di atas seluruh kitab seluruhnya, mempersaksikan seluruh kitab seluruhnya. Iya. Dan ini dari keutamaan Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim dijadikan oleh Allah sebagai Quran dengan bahasa Arab. Yang sangat mubin. Di mana para nabi sebelumnya mereka diutus kepada kaumnya dengan lisan kaumnya sendiri. Iya. Tapi Al-Quran dibuat untuk seluruh manusia dalam bahasa Arab. Dan dikhususkan di dalam Al-Quran berbagai surah. Sebagaimana telah syah di dalam sejumlah hadis, ada ayat-ayat diturunkan pada nabi tidak pernah diturunkan sebelumnya. Iya. Dan di dalam Al-Quran, dia lebih tinggi dari kitab-kitab yang lainnya, Muhaimin terhadap kitab-kitab yang lainnya, sebab dari sisi mukjizat dan tanda kebesaran Allah, lebih daripada yang lainnya. Ya, mungkin dari buku-buku atau kitab yang diturunkan, ada keserupaan di dalam pengabaran terhadap hal yang gaib, pemberitaan akan hukum-hukum yang datangnya dari Allah, syariat-syariat. Ya, tetapi dari mukjizat Al-Quran lebih daripada kitab yang lainnya. Maka di atas makna ini Al-Quran lebih tinggi. Iya. Karena itu disebutkan di ayat yang lain, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Sungguhnya itu di dalam ummul kitab di sisi kami sangat tinggi dan bijaksana. Baik. Maka ini nama Al-Muhaimin. Nama berikutnya, kata penulis rahimahullah, thumma latifun. Nama berikutnya adalah nama Al-Latif. Iya. Dan ini nama Al-Latif dari Asmaul Husna. Disebut di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhu al-abasaru wa huwa yudriku al-abasara wa huwa al-latiful khabir. Allah tidak bisa dilingkup oleh pandangan-pandangan mata, dialah yang melingkup pandangan-pandangan mata itu, dan dia maha latif lagi maha khabir. Iya. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Yusuf, inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Rabbku latif terhadap apa yang dia kehendaki, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah berfirman di surah Luqman, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Juga di ayat yang kita hafal di surah Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Iya. Baik. Jadi itu 4 ayat ya, semuanya ada 7 ayat. Apa arti al-lutuf? Nama al-latif. Iya. Pengertian secara bahasa, ya, kata Al-Latif itu dia bermakna suatu yang lembut. Jadi apabila dikatakan latafa bihi walahu yaltafu lutfan idza rafiqa bihi, jadi bermakna kelembutan. Dan kadang disebut Al-Lutuf wal-Lataf, bermana al-bir wa takrimah wa tahaffi, kebaikan dan pemuliaan. Iya. Tadi menyebutkan latufa yaltufu itu bermana sagura wa daqqa, dia kecil dan detail. Ya, kalau dari pembicaraan dikatakan latif, itu maknanya agak samar, tidak begitu tampak. Nah, ini makna secara bahasa. Ya. Di atasnya lah ditafsirkan oleh para ulama tentang nama Al-Latif ini. Kesimpulan dari penafsiran para ulama di nama Al-Latif bahwa nama Al-Latif itu bisa kembali kepada tiga makna. Makna yang pertama, Al-Latif bermakna tidak ada sesuatu yang luput terhadapnya. Walaupun sesuatu itu tipis, lembut, ya, dan tidak tampak. Tidak ada yang luput. Nah, dan di atas makna ini, Al-Latif semakna dengan Al-Khabir. Semakna dengan Al-Khabir. Karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Latif, alladhi ahata ilmuhu bis-sarairi wal-khafaya, wa adraka al-khabaya wal-bawatin, wal-umur ad-daqiqa. Latif itu adalah ilmunya yang meliputi segala rahasia-rahasia dan yang tersembunyi, yang menangkap sudut-sudut yang tidak tampak, dan perkara-perkara yang tersembunyi, serta perkara-perkara yang detail. Iya, itu salah satu maknanya. Makna yang kedua, Latif, bermakna dia sangat baik kepada hambanya. Sangat lembut kepada mereka. Iya, dari arah yang mereka tidak ketahui. Diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Ini Latif, makna yang kedua. Iya. Yang dibahasakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, Al-Latif bi'ibadihi al-mu'minin, al-musilu ilayhim masalihakum bilutfihi wa ihsanihi min turikin la yash'uruna biha. Al-Latif terhadap hamba-hambanya yang beriman, menyampaikan kepada mereka berbagai maslahat hamba-hamba itu dengan kelembutan dan kebaikannya dari jalan-jalan yang mereka tidak menyadarinya. Dari jalan yang mereka tidak menyadarinya. Jadi kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau dekatkan bahwa nama Al-Latif itu mengandung makna nama Al-Khabir dan makna nama Ar-Ra'uf. Iya. Demikian pula penafsiran Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan ada makna yang ketiga disebutkan juga Al-Latif. Bahwa Al-Latif alladhi latufa ayyudraka bil kayfiyah. Latif bermakna yang sangat lembut atau sangat halus, tidak begitu tampak untuk dikenal kaifiatnya. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah diketahui kaifiatnya. Tidak ada yang bisa membagaimanakannya. Karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Iya. Tidak ada yang semisal dengannya. Baik, ini tiga makna. Ya, kalau dia dibangun di atas tiga makna ini, makna yang pertama dan makna yang kedua, ini menunjukkan bahwa Latif itu dari nama yang terkait dengan zat Allah. Kalau dia bangun di atas makna yang kedua, yang memberikan kebaikan kepada hamba, berarti Al-Latif kaitannya dengan nama yang terkait dengan perbuatan Allah. Iya. Jadi satu dari kandungan zat dan satunya dari kandungan af'al. Apa dua dari kandungan zat dan satu dari kandungan af'al. Baik. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa Al-Latif, nama yang agung ini, terkandung di dalamnya tiga makna tersebut. Iya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang tersembunyi, segala rahasia, segala sudut yang tersimpan, tidak tampak, perkara-perkara yang detail. Iya. Kemudian zat-Nya juga tidak bisa di tangkap bagaimana kaifiatnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala latif, maha lembut, memberikan kepada hamba-hambanya berbagi kebaikan dari arah yang mereka tidak sangka. Dari arah yang mereka tidak sangka. Maka kandungan dari nama ini sangat agung sekali. Iya. Kandungan dari nama ini sangat agung dan pengaruh keimanan sangat indah sekali di dalamnya. Dari pokok-pokok keimanan dan pengaruh keimanan dengan nama ini, yang pertama, seorang mengetahui bahwa tidak ada suatu apapun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu tipis, kecil, tersembunyi, berada di tempat apapun. Iya. Dan ini dari keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Luqman berkata kepada anaknya, Ya Bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Andai kata hal tersebut adalah sebisi habbah. Alhamdulillah. Yahdikum wasyafu. Andai kata itu adalah sebiji habba dari khardal berada di sebuah batu atau di langit atau di bumi, Allah akan mendatangkannya. Allah akan mendatangkannya. Tidak ada yang luput. Karena itu disebutkan setelahnya, Inna Allah latifun khabir. Sungguhnya Allah maha latif, lagi maha khabir. Iya. Maka tidak ada yang luput terhadap Allah suatu apapun. Tidak biji kecil, yang sangat ringan timbangannya. Iya. Walaupun dia berada di sakhra, di dasar bumi, dia berada di langit, iya. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengeluarkannya. Mendatangkannya. Karena Allah latif dan apa? Al-khabir. Nah. Kemudian dari pengaruh keimanan, kalau seorang hamba mengetahui bahwa Rabbnya ya, memiliki sifat ini. Tahu hal yang rahasia pada hamba. Tahu yang tersembunyi di belakang perkaranya. Tahu sudut-sudut yang tidak tampak darinya. Meliputi segala yang kecil maupun yang besar. Maka harusnya dia selalu menghisab dirinya terhadap ucapan-ucapannya, perbuatannya, gerakan dan kegiatannya pada setiap waktu. Karena dia berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu di ayat, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui siapa Allah yang mencipta? Iya. Sedangkan Allah itu adalah maha latif, lagi maha khabir. Maka, ini ayat, penegasan bahwa Allah akan membalas makhluk sesuai dengan amalannya yang dikerjakan. Kalau baik yang dia kerjakan, baik pula yang akan dia tuai. Kalau jelek yang dia kerjakan, jelek pula yang akan dia dapatkan. Tidak ada suatu apapun yang luput di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nada'u al-mawazin al-qista li yawmil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalannya hanya sebesar biji khardal, kami akan datangkan amalan itu dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Dan Allah firman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ya, siapa yang beramal sebiji dzarrah dari kebaikan, dia akan melihat kebaikan itu. Siapa yang beramal sebiji dzarrah dari kejelekan, dia akan melihat kejelekan tersebut. Nah, kemudian dari keimanan terhadap nama yang agung ini, ya, adalah seorang hamba mengenal akan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, rahasia-rahasia dari perbuatannya. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menentukan untuk dirinya sesuatu, dia sangka hal itu jelek, padahal di belakangnya Allah telah siapkan untuknya hal-hal yang baik. Telah disiapkan untuknya hal-hal yang baik. Karena itu kalau kita cermati apa kisah Nabi Yusuf alaihissalam, iya, kita cermati kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf berkata di akhir kisahnya, inna rabbi latiful lima yasha, sungguhnya Rabbku maha latif terhadap apa yang dia kehendaki. Bagaimana Nabi Yusuf dari kecilnya beliau karena hasad saudara-saudaranya dipisahkan dari orang tuanya, dibuang di dalam sumur hingga diketemukan oleh para musafir. Kemudian beliau dijadikan budak orang. Orang merdeka dijadikan budak. Setelah itu dijual lagi ke negeri Mesir. Iya. Setelah itu dibeli oleh seorang, beliau dibesarkan di negeri itu, di rumah Al-Aziz tersebut. Iya. Kemudian beliau difitnah dengan kejadian yang terjadi dengan istri tuannya. Ya, maka beliau dipenjara. Ya, dizalimi, dipenjara. Dan ini bertahun-tahun berjalan bersama beliau. Nah, setelah Allah memberikan kepadanya anugerah, ya, berbagai kebaikan, kemudian beliau menjadi orang yang terpandang di negeri Mesir tersebut, datang saudara-saudaranya, ya, dan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian di akhir dari kisah mendatangkan saudara-saudara, mendatangkan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, ya, dicabut dari hal rasa dengki yang berada di hati saudara-saudaranya. Ya, Nabi Yusuf dah langsung pulang ke rumahnya misalnya, dia jemput orang tuanya, tapi dibiarkan berjalan seperti itu. Ya, karena hasad yang berjalan di hati mereka, apabila tidak hilang, hal yang dibuat oleh syaitan ini akan menjadi masalah di hari-hari yang akan datang. Ya. Dari akhir kisahnya seluruhnya, setelah berjumpa dengan kedua orang tuanya, berkumpul bersama kembali, beliau berkata, inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Rabbku maha latif, maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Ya, rupanya di sela-sela ujian yang beliau jalani, Allah sisipkan untuk beliau berbagai kebaikan dan berbagai keutamaan. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Dan juga Allah berfirman, "Allahu latifun bi 'ibadihi yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz." Allah maha latif terhadap hamba-hambanya. Memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu juga dari kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dari kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hamba kadang diuji dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Dan ternyata di belakangnya terdapat berbagai kebaikan untuk dirinya. Dan itu keutamaan yang Allah berikan. Dan dari kelembutan Allah kepada kaum mukminin, ya, mereka diberikan dari petunjuk, dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya, dikeluarkan dari kegelapan, kejahilan, kekufuran, bidah dan maasi, menuju kepada cahaya ilmu, cahaya keimanan dan cahaya ketaatan. Ya, dari kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, kadang jiwa itu ada senang makmur dengan sering memerintah dengan kejelekan, yaitu tabiat dari jiwa. Ya, tapi dari kelembutan Allah kadang diberi taufik untuk seorang hamba dia mengenal hidayah sehingga dia mendapatkan ketenangan dan dijauhkan dari kejelekan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dan banyak sekali dari kelembutan-kelembutan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di tengah makhluk. Apabila ini direnungi, maka ini adalah kandungan yang sangat indah di belakang nama yang agung ini. Nama Al-Latif. Baik. Kemudian nama berikutnya, Kata penulis rahimahullahu taala, "Tsumma latifun muhsinun wa mu'minu." Nama berikutnya adalah nama Al-Muhsin. Iya. Al-Muhsin itu dari kata ihsan. Dari kata al-ihsan. Al-ihsan itu sendiri dari kata al-husn yang bermakna lawan dari al-kubuh, yang baik, artinya yang baik, lawan dari yang jelek. Iya. Jadi dikatakan qad ahsan, artinya telah diberbuat baik kepadanya. Wasaddaqa bil husna, al-husna diartikan surga. Sebab itu sumber kebaikan, segala kebaikan untuk hamba di situ. Iya. Nah, baik untuk nama al-ihsan ini, nama al-muhsin ini penetapannya sebagai nama diambil dari hadis. Diambil dari hadis. Memang di dalam riwayat tentang penetapannya ada silang pendapat di kalangan orang-orang yang punya keahlian di bidang ilmu hadis, ada yang menguatkan hadisnya dan ada yang melemahkannya. Iya. Tapi kebanyakan dari ulama kita di masa ini, dan itu pula yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim, mereka menetapkan nama ini dari Asmaul Husna. Nama Al-Muhsin. Iya. Dan guru kami, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafizahullah, itu beliau juga ada pembahasan tentang penetapan atau jalan-jalan hadith ini. Dan anaknya, Syekh Abdul Razzaq, juga punya risalah khusus tentang penetapan nama Al-Muhsin. Ya, dan insyaAllah ta'ala dia syah sebagai nama dari Asmaul Husna dari hadith. Diambil dari hadith. Ya, adapun secara perputaran fi'il, itu ada di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan ihsan. Ya, orang-orang yang berbuat ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٍ. Barang siapa yang berislam wajahnya kepada Allah dan dia adalah seorang yang muhsin. Baik. Jadi dari sisi penetapannya sebagai nama, dia adalah hal yang syah bi'idnillahi ta'ala. Nah. Juga ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَحْسِنْ kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan Allah berfirman, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin, yang telah berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, atau segala sesuatu diihsan penciptaannya oleh Allah, dan makhluk dicipta dari at-tin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, ahsanul khaliqin. Nah, maka dia di dalam Al-Quran datang dalam bentuk fi'il, perbuatan. Adapun dalam sighah nama, nama ini, nama al-ihsan, nama al-muhsin, itu ada di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Adapun dari sisi kandungan makna dari al-ihsan, ya kita tahu secara global ya bahwa al-ihsan itu artinya kembali kepada makna berbuat baik, memberi nikmat, berbuat kedermawanan, memuliakan, memberi anugerah. Ya, dan ihsan itu ya, ihsan itu adalah suatu sifat yang lazim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tetap pada dirinya. Dan Allah berbuat baik kepada selainnya. Dan Allah maha baik ya, pada segala perbuatannya. Maha baik pada segala perbuatannya. Baik. Dan al-ihsan ini disebut di dalam Al-Quran, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan dan ihsan. Ya. Keadilan, ihsan itu derajat di atas keadilan. Kalau keadilan, dia memberikan hak seseorang, tidak dia kurangi. Itu adil namanya. Tapi kalau ihsan, dia sudah berikan haknya, diberikan lagi tambahan. Diberikan kelapangan dan keluasan. Iya. Baik. Maka ini yang disebut dengan al-ihsan. Dan dari asmaul husna adalah nama al-muhsin. Nama al-muhsin. Ya, yang maha berbuat baik dan maha memberikan kebaikan. Iya. Ya, bisa diartikan yang maha berbuat baik, sebab dia maha baik dalam segala perbuatannya, dan maha memberikan kebaikan. Iya. Jadi terjemahannya kadang sulit ya, diterjemah dalam satu kalimat misalnya, karena sebagian nama sebagaimana sudah berlalu, itu mengandung beberapa makna. Mengandung beberapa makna. Iya. Baik. Perhatikan dari ayat-ayat, sebagian ayat yang telah kita baca. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah lah yang memperbaik penciptaan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu dicipta oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang membentuk kalian, kemudian yang memperindah, membuat bentuk-bentuk kalian menjadi yang terbaik. Iya. Yang terbaik. Nah. Jadi bentuk dari manusia itu, bagaimanapun dia dicipta oleh Allah, maka itu adalah yang terbaik. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ لَقَدَ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ apa? Fi ahsani taqwim. Disebut yang terbaik. Iya. Nah. Disebutkannya dalam sebuah kisah ada yang apa namanya? Bersumpah. Ya, istrinya kurang begitu cantik, tapi dia bersumpah demi Allah, kamu ini lebih cantik dari rembulan. Ya, padahal apa namanya? Dia tahu ada kekurangan. Maka dia datang kepada seorang faqih bertanya, bagaimana saya sudah bersumpah? Ya, padahal istri saya jelek. Apakah sumpah saya bayar kafaro atau tidak? Maka kata ahli fikih ini, tidak, kamu tidak bayar kafaro. Sebab memang betul, ya, apa namanya, dia lebih cantik. Karena Allah berfirman, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Maka kamu tidak ada kafaro. Baik. Jadi ini sebagian dari apa namanya ayat dan mana-mana yang menunjukkan tentang hal ini. Di antara keindahan dan pengaruh dari nama ini, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala al-muhsin yang maha berbuat baik, para ulama menjelaskan gambaran dari kebaikan Allah kepada hamba. Iya. Ini sebut saya bahasakan tadi gambaran. Walaupun mereka merinci ya, bagaimana perbuatan baik Allah kepada hamba. Ya, ada yang membahasakan, disebutkan dari Uqlisi. Ya, dia bahasakan bagaimana perbuatan baik Allah dalam sebuah kaidah, pertengahan dan penyempurna pada tiga hal. Ya, dari kaidahnya, kata beliau, ini dibangun di atas tiga cabang. Yang pertama, si hamba dikeluarkan dari tidak ada menjadi ada. Dan itu keharusan dari kedermawanan Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu dari masa sebelumnya dia tidak pernah disebut, tidak pernah ada. Maka begitu dia dikeluarkan dari tidak ada menjadi ada, itu adalah kebaikan yang Allah berikan untuknya, anugerah. Ya, sisi yang kedua dari kaidah, setelah dia dicipta, maka dia dicipta dalam bentuk yang terindah. Karena itu Allah berfirman, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah membentuk kalian dan membuat bentuk kalian yang terbaik. Kemudian sisi yang ketiga, setelah dibentuk, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia berakal. Ya. Beda dengan makhluk lainnya beda dengan hewan ternak dan semisalnya. Karena itu dikatakan inna hadainahu sabila. Sungguhnya kami memberikan hidayah petunjuk, hidayah jalan kepada hamba tersebut. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, maka ini kaidah menunjukkan bagaimana kebaikan Allah. Dibangun satu kaidah dibangun di atas tiga cabang. Yang kedua ada pertengahan dan pertengahannya dibangun di atas enam cabang. Ya, ketiga sudah muncul di atas kaidah sudah muncul itu pertengahan namanya. Ya, dan di situ ada enam kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dia diberi hidayah menuju kepada Islam. Dan ini adalah kebaikan ihsan yang sangat besar untuk Allah Subhanahu Wa Taala kepada si hamba. Kemudian yang kedua, dari ihsan Allah kepadanya, diberi dia hidayah oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Bukan menjadi umat Nabi yang lainnya. Dan ini ihsan yang lain untuk umat Islam. Karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Iya. Kemudian dari sisi yang ketiga, Allah memberikan ihsan yang lainnya kepada mereka. Dengan diberikan mereka Alkitab, Al-Quran, dijaga Al-Quran itu. Itu adalah kalam Allah, firman Allah langsung. Dan ini adalah seagung-agung ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Karena itu Allah firman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِي فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah. Ya. Dengan keutamaan dengan rahmat itu maksudnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaknya mereka bergembira dengan hal itu. Itu adalah hal yang terbaik dari segala perkara yang mereka kumpulkan. Ya, sudut yang keenam dari kebaikan Allah. Ya, telah diturunkan Al-Quran, diajarkan kepadanya Al-Quran itu. Dipahamkan kepadanya mana-mananya. Ada menerangkan tentang syariatnya. Ya, syariatnya. Dan diangkat derajatnya orang yang mempelajarinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Iya. Dari kebaikan yang lainnya, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka beramal dengan ilmu. Itu kebaikan yang lain. Iya. Itu adalah pengaruh dari ilmu. Buah dari ilmu, dia beramal dengan ilmunya tersebut. Menjadi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Itulah yang dipuji oleh Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya, orang-orang yang takut. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, para ulama saja. Kemudian yang keenam dari kebaikan Allah. Ya, dia diberi ihsan. Diberi kebaikan. Sehingga dia sebarkan ilmunya di tengah hamba. Iya. Dan itu menjadi cahaya di tengah manusia. Hal yang menerangi mereka. Ada yang mengikutinya. Ya, maka dia pun menjadi orang yang mewarisi berbagai kebaikan. Ya, diagungkan di langit sebagaimana dia disyukuri oleh manusia di bumi. Dan ini dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Baik, kemudian setelah itu diberi penyempurna. Dan penyempurnanya di atas empat hal. Iya. Diberikan kepadanya nikmat dari kesempurnaan bentuk. Dia bisa berbicara lengkap dari anggota badannya dan sebagainya dari nikmat yang diberi. Kemudian yang kedua diberi pula dari kestabilan keadaan. Diberi dari anugerah harta, dari rezeki, pekerjaan dan sebagainya. Ya. Kemudian nikmat yang ketiga diberi dari kawan-kawan, dari keluarga, dari teman-teman. Ya. Orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang keempat diberi dari seorang istri yang menemaninya. Kalau dia seorang istri yang salihah, maka itu nikmat yang lainnya. Kemudian diberi dari kesehatan anggota badannya. Ya. Keluangan waktu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun alaihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya kesehatan dan waktu luang. Jadi ini gambarannya, beberapa sudut kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala di tengah hamba. Iya. Dan ini memang disebut di pembahasan ihsan, tapi nama-nama yang terkait dengan nama ihsan ini banyak ya. Ada nama al-muhsin, ada nama al-bar, ya. Dan itu juga dari nama yang menunjukkan apa namanya Allah berbuat baik kepada hambanya. Dan ada nama-nama lain kita akan baca yang terkait dengan hal ini. Iya. Baik. Kemudian dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Berbuat ihsan. Dialah Allah al-muhsin. Dan Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Allah berfirman, Wa ahsin kama ahsan Allahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Iya. Dan al-ihsan itu dari banyak sisi. Dari bentuk ihsan yang dipuji pada hamba adalah dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Bala man aslamu wajahahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang mengislamkan wajahnya karena Allah, dan dia adalah muhsin. Mengislamkan wajahnya, dia bertauhid, beriman, muhsin, dia di atas sunnah. Dia di atas sunnah. Iya. Karena itu, Al-Fudail bin Iyad, ketika ditanya tentang ahsanuhum amala, apa maksudnya ahsanuhum amalan? Kata beliau, aswabuhum, akhlasuhu, wa aswabuh. Yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Yang ikhlas, apa yang dilakukan karena Allah, yang paling benar, kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ihsan dengan makna yang lain, dia berbuat baik kepada makhluk. Itu hal yang telah kita isyaratkan tadi ya. Kemudian yang ketiga, dari mana ihsan yang disebut dalam hadis Jibril, tingkatan yang tinggi di dalam apa? Dalam keimanan, ada keislaman, ada derajat lebih tinggi, derajat iman, di atasnya lagi ada derajat apa? Derajat ihsan. Dan Nabi ditanya tentang ihsan, kata beliau, an ta'budallaha kaannaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Iya. Jadi luar biasa ya, dari satu nama kadang kalau direnungi lebih mendalam, banyak sekali dari mana-mana keimanan. Iya, di dalamnya. Iya, tatkala seorang mengenal Rabb-nya, banyak berbuat baik kepada dirinya, banyak memberikan anugerah, dan Allah cinta berbuat baik. Iya, maka ini memberikan makna yang mendalam. Ya, untuk dia sucikan dirinya, dia perbaiki dari kehidupannya, dia perbaiki dari akhlaknya, dia perbaiki dari ibadahnya. Nah, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, kemudian nama berikutnya. Kata penulis rahimahullah. Ya. Thumma latifun wa muhsinun wa mu'minu. Nama berikutnya adalah nama al-mu'min. Ya. Nama al-mu'min disebut dalam Al-Quran di satu ayat. Di satu tempat saja. Di mana itu? Di surah Al-Hasyr. Assalamul mu'minul muhaimin. Situ al-mu'min. Iya. Baik. Dari sisi mana? Secara bahasa al-mu'min. Itu dari kata al-iman ya. Dari iman itu. Iya. Adalah al-iqrar, pembenaran dan pengakuan. Pembenaran dan pengakuan. Seperti penggunanya secara bahasa, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf, kamu tidaklah beriman kepada kami, wahai ayah. Jadi mereka sudah datang, dia bawa baju Nabi Yusuf berlumuran darah, dia sudah, mereka datang dalam keadaan menangis. Ya, jadi skenario-nya itu sudah apa namanya? Harusnya sudah sangat meyakinkan. Tapi bersamaan dengan itu ayahnya apa namanya? Tidak mempercayai mereka. Ya, karena itu saudara-saudara Nabi Yusuf bilang, Wa ma anta bimu'minin lana. Engkau wahai ayah tidak beriman kepada kami. Maksudnya apa? Tidak membenarkan kami. Ya. Tidak mempercayai kami. Ini penggunaan secara bahasa. Dan kadang keimanan bisa bermakna al-aman, diberikan ketenangan lawan dari rasa takut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa amanahum min khauf. Iya. Dan diberikan keamanan dari al-khauf. Diberikan keamanan dari al-khauf. Iya. Baik. Karena itu di dalam apa namanya? Menafsirkan nama al-mu'min ini, ya, para ulama menyebutkan kalimat-kalimat yang semakna dengan maknanya secara bahasa. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, al-mu'min, kata beliau, amina khalquhu min an yadhlimahum. Nama Allah al-mu'min itu artinya makhluk itu merasa aman. Iya. Mereka merasa aman, tidak mungkin Allah mendzalimi mereka. Iya. Jadi itu makna al-mu'min. Diberikan keamanan sehingga makhluk merasa aman. Tidak mungkin Allah mendzalimi mereka. Ya, kalau tidak mungkin dizalimi, berarti mereka akan mendapatkan sesuai dengan kadar yang mereka kerjakan saja. Ya, dan mereka dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, dan kata Qatada, al-mu'min, ya, amana biqaulihi annahu haq. Al-mu'min itu artinya, ya, dia beriman dengan ucapannya. Ya, dia sangat meyakini ucapannya bahwa itu adalah kebenaran. Nah, dan kata Syaukani rahimahullah, al-mu'min yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari siksaannya. Dan dia mengatakan bahwa maknanya al-mu'min itu artinya yang membenarkan para rasulnya dengan menampakkan mukjizat mereka, menampakkan kebenaran mereka. Ya, dan dia menyebutkan makna al-mu'min adalah yang membenarkan kaum mukminin dengan memperlihatkan kepada mereka pahala dari apa yang mereka imani. Sebagaimana dibenarkan orang kafir dengan apa yang dijanjikan dari mereka dari siksaan. Iya. Baik. Jadi ini kalimat-kalimat, iya, yang apa namanya, menggambarkan tentang makna nama ini. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala, beliau berkata bahwa al-mu'min alladhi athna ala nafsihi bi sifatil kamal. Al-mu'min adalah yang memuji dirinya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa bi kamalil jalali wal jamal. Dan dengan kesempurnaan, keagungan dan keelokan. Alladhi arsala rusulahu wa anzala kutubahu bil ayati wal barahim. Yang Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab dengan ayat-ayat dan argumen-argumen. Wa saddaqa rusulahu bi kulli ayatin wa burhan. Dan Allah membenarkan para rasulnya dengan segala ayat dan segala keterangan. Wa yadullu ala sidqihim wa sihhati ma ja'u bihi. Dan Allah menunjukkan kejujuran para rasul dan benarnya apa yang mereka bawa. Iya. Maka ini beberapa penafsiran dari al-mu'min. Iya. Jadi al-mu'min, kesimpulan dari apa yang disebut, jadi al-mu'min itu pada sisi zat Allah Subhanahu wa taala sendiri pujian terhadap dirinya. Bahwa dia maha sempurna, ya, maha agung. Hamba merasa aman terhadap Allah, tidak perlu khawatir dizalimi. Dan al-mu'min dari mana yang kedua? Iya. Bermana al-musaddiq, yang membenarkan. Ya, membenarkan para rasul dengan menunjukkan kebenaran mereka. Menguatkan mereka dengan ayat-ayat dan argumen. Menurunkan kitab-kitab. Ya. Ini semuanya juga disebut masuk ke dalam kandungan al-mu'min. Baik. Maka ini dari kandungan mana? Al-mu'min. Iya. Pengaruh keimanan dari nama ini Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya bahwa dia adalah al-mu'min. Ya. Dia Maha memuji dirinya dan Maha mengimani benarnya akan dirinya, maka ini adalah hal yang membuat seorang hamba itu semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Dia. Iya. Maka Allah membenarkan dirinya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa dirinya yang Maha benar. Dan ini semuanya dari kandungan mana al-mu'min. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dari tanda-tanda yang membenarkan hal tersebut, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan menunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di afaq, di berbagai ufuk, dan pada diri-diri mereka, sampai tampak jelas bahwa dialah Allah yang Maha benar. Dan dari pengaruh keimanan terhadap nama ini, ya, seorang hamba sangat yakin terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka dan membenarkan apa yang mereka bawa, dikuatkan dengan berbagai hujjah dan argumen. Iya. Karena itu kalau dilihat dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah para rasulnya, tampak sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenarkan dan menguatkan jalan para nabi dan para rasul di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan tatkala menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini di berbagai keadaan, di berbagai sudut, dan di berbagai pembahasan. Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala al-mu'min. Iya. Yang memberikan persaksian akan kebenaran, kepastian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Tsumma shadaqnakumul wa'd fa anjaynahum wa man nasha. Kemudian kami benarkan janji itu terhadap mereka. Kami selamatkan mereka dan siapa yang kami kehendaki. Dijanjikan tamkin. Iya. Sebab Allah adalah al-mu'min. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keamanan, jaminan pada hamba-hambanya yang beriman dan wali-walinya, dihindarkan dari siksaannya. Iya, apalagi kalau dia bertauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang apa? Orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka selalu diberi hidayah. Iya. Dan di akhirat kelak diberikan keamanan, jaminan benarnya janji Allah dengan surga untuk orang-orang yang beriman. Karena itu ucapan mereka, waqalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka berkata, penduduk surga, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang membenarkan janjinya dan kemudian mewarisi bumi, kami mengambil dari surga apa yang kami kehendaki. Ya, maka sebaik-baik amalan orang yang beramal. Nah, maka ditepati janji tersebut, diberi keamanan untuk mereka. Diberi keamanan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dari kandungan nama ini, Allah Subhanahu wa taala itu al-mu'min. Iya. Maka seorang mu'min yang mengetahui bahwa Allah cinta kepada keimanan, memberikan keamanan, ya, kepada hamba, pada keimanannya, pada dirinya, di dunianya dan di akhiratnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan sifat kaum mukminin seperti itu. Memberi keamanan bagi mukmin yang lainnya, tidak mengganggunya. Ya, karena itu Rasulullah bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka seorang mukmin dia selamat, tidak mengganggu kaum mukminin yang lainnya. Dan di dalam hadis Fadalah bin Ubaid di Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bil mukmin?" Inka kalian ceritakan tentang al-mukmin, "Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim." Al-mukmin itu adalah siapa yang dipercayai oleh manusia terhadap harta dan jiwa mereka. Iya. Maksudnya diberi amanah terhadap harta dan jiwa. Dan muslim adalah siapa yang manusia selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, maka perhatikan ya, dari awal kita sudah sebutkan kaidah. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama. Dan Allah cinta pengaruh nama-nama itu di tengah makhluknya. Karena itu dari sejumlah syariat yang disyariatkan itu tampak sekali pengaruh nama al-mu'min di tengah makhluknya. Iya. Baik, selesai nama ini, nama al-mu'min. Nama berikutnya, sini penulis rahimahullah, iya, berkata, "Wamani'un mu'ti alimun muqtadir, wa wahidun barrun qawiyun fa'tabir." Ini beberapa nama. Ada 7 nama di sini. 2 nama pertama, Mani' dan Mu'ti. Yang maha menahan, maha memberi. Yang kedua, berikutnya Alim, yang maha mengetahui. Yang ketiga, Muqtadir, yang maha mampu. Berikutnya, Wahidun, yang maha sendiri. Yang maha besar. Barun, yang maha baik. Qawiyun, yang maha kuat. Itu terjemahan maknanya secara global. Rinciannya kita akan, kita mulai masuk kepada nama Mani' dan Mu'ti. Iya. Khusus untuk nama Mani' dan Mu'ti, ya, kalau nama Al-Mu'ti, nama dari Al-Mu'ti, itu ada nas hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang nama tersebut. Iya. Di dalam hadith Muawiyah, riwayat Bukhari dan Muslim, atau di dalam riwayat Bukhari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan buat dia faqih di dalam agama. Allah lah yang al-mu'ti, yang maha memberi, sedangkan saya adalah al-qasim. Saya adalah apa? Al-qasim, yang membagi saja. Iya. Baik. Jadi di sini disebut dari nama al-mu'ti, yang memberi. Iya. Itu nas ya, dengan kata al-mu'ti. Adapun nama al-mani', itu ada di dalam riwayat hadith, riwayat At-Tirmidzi yang kita sudah sebutkan lemah di awal pembahasannya. Riwayat At-Tirmidzi yang menyebutkan seluruh Asmaul Husna sekaligus dalam satu riwayat. Itu ada di situ. Tapi riwayatnya ada kelemahan. Ya, tapi diambil dari sisi mana? Ya. Karena ini 2 nama, apa ini Al-Mu'ti, yang maha memberi, ya cakupan pemberian luas ya, walaupun maknanya selalu diarahkan kepada hal yang indah untuk Allah. Ya. Tapi dia dari nama yang disebut oleh para ulama muqabalah, yang bergandengan, nama yang muqarana, disebut bil-iktiran, Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Iya. Karena itu Syekh di sini membawakan nama Al-Mani'. Iya, walaupun sebagian ulama ada kaidah, kadang ada yang mensahihkan haditsnya, diambil dari hadits yang lemah itu. Dan sebagian ulama kadang dilihat dari sisi mana bisa dimutlakan, maka dia pecah dari fi'il, dia pecah menjadi apa? Menjadi nama. Walaupun itu adalah jalan yang kita sudah terangkan, tidak ditempuh oleh al-muhakkikin dari para ulama. Iya. Dari doa yang kita baca selepas sholat, Allahumma dari selepas sholat, setelah kita membaca dzikir, ya Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'at. Ya, jadi sebutkan di situ secara bersamaan. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang kamu beri. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kamu tahan. Ya, sebab dialah Allah yang memberi, dia pula yang menahan. Ya, jadi al-mani al-mu'ti, yang maha menahan, sekaligus yang maha memberi. Sempurna maknanya. Dia yang maha memberi, dia pula yang maha apa? Maha menahan. Dia memberi siapa yang Allah, siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang menahan siapa yang dia kehendaki. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada makhluk. Ya. Pemberian-pemberian. Dihalalkan untuk mereka dari dunia ini. Ya. Sehingga asalnya di seluruh dari kehidupan dunia, asalnya adalah boleh dan halal. Kecuali apa yang diharamkan. Dan Allah firman, kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik. Wama kana ata'u rabbika mahdura. Setiap dari mereka, kami lapangkan. Mereka dan mereka diberi dari pemberian Rabbmu. Dan pemberian Rabbmu itu tidak pernah ditahan. Tidak pernah dilarang. Iya. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dari sisi pemberian. Tapi Allah ingatkan pemberian yang paling hebat yang mana? Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sungguh kehidupan akhirat derajat yang paling besar dan pengutamaan yang paling besar. Ya, pengutamaan yang paling besar. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi. Dia pula yang menahan. Ya. Maka dari hal tersebut, seorang hamba, dia memohon kepada Rabbnya. Ya, berharap kepadanya. Tatkala dia meminta sesuatu, apakah dari kemaslahatan agamanya atau kemaslahatan dunianya, dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau dia ditahan dari sesuatu, dia juga mengetahui bahwa di tangannya lah, di tangan Allah segala sesuatu, Allah yang memberi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahan siapa yang Allah kehendaki. Iya. Dan kandungan dari nama ini memberikan kepada hamba, ketulusan bertawakal kepada Rabbnya, bergantung kepadanya. Dan kandungan dari nama ini, ya adalah hal yang indah, memperteguh keimanannya di dalam masalah takdir. Ya. Keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari keindahan, ya, dua nama ini, Al-Mani Al-Mu'ti, seorang hamba selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak bergantung kepada makhluk. Demikian pula dia ridha terhadap apa yang diberi oleh Allah dan apa yang ditahan untuk dirinya. Nah, sebab apa yang Allah pilihkan untuknya itulah yang terbaik. InsyaAllah ta'ala. Baik, selesai nama mani dan nama mu'ti. Kemudian nama berikutnya adalah nama al-alim. Baik. Ini agak panjang ya nama al-alim. Kita bahas insyaAllah ta'ala nama al-alim nanti setelah solat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.